Ayo, kumaha tah siap Barawi? Ayo rekongkeun lagu. Dibaring wasawi. Bye. paling dia sayang deh. Keimpi-impi turut lebih jalan kelingan hujan hati. Ayah hiji deui tane rangkulan.